Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Itsban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Ya, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang dari neraka, yaitu siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, semata-mata dia mengharapkan pahala, mengharapkan perjumpaan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika Nabi Musa alaihi salam memohon sesuatu, ya, agar dia bisa berdoa dan berzikir dengan kalimat yang khusus baginya. Ya, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan menyebut namamu dan berdoa kepada Engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Nabi Musa merasa tidak cukup dan beliau mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadik yaquluna hadza." Wahai Tuhanku, seluruh hamba-hambamu mengucapkan kalimat tersebut. Maka apa jawab Allah? "Ya Musa, wahai Musa, seandainya langit yang tujuh dan penghuninya, ya, selain aku, serta bumi yang tujuh dalam satu timbangan, dalam satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah pada timbangan yang lain, tentulah la ilaha illallah akan lebih berat." Ya, subhanallah. Dalam hadis yang mulia ini kita dapat mengambil satu pelajaran berharga, bahwa ternyata la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang paling agung, kalimat yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh hamba-hambanya termasuk para nabi dan rasulnya. Para pemirsa yang budiman, kalau demikian halnya, apakah cukup kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tanpa ada realisasi dalam kehidupan yang nyata? Jawabannya tentu tidak. Pernah suatu ketika seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau ditanya, apakah benar bahwa la ilaha illallah itu adalah merupakan miftahul jannah, merupakan kunci surga? Maka beliau menjawab, ya benar, la ilaha illallah adalah merupakan kunci surga. Tetapi ingat, tidaklah sebuah kunci kecuali padanya terdapat gerigi. Bila sebuah pintu dibuka dengan kunci yang ada geriginya, maka pintu tersebut akan terbuka. Sebaliknya bila tidak, maka pintu surga tidak akan terbuka. Para ulama menjelaskan beberapa poin-poin dari kalimat la ilaha illallah ini yang biasa kita kenal dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama dari syarat-syarat tersebut adalah al-ilmu, yang artinya hendaklah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengetahui makna dan isi yang terkandung di dalamnya. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha artinya tidak ada sesembahan, ya, yang hak illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat dua poin, ya. Yang pertama, an-nafi, kita menafikan, meniadakan segala sesuatu peribadatan kepada selain Allah. Kemudian kita menetapkannya hanya kepada Allah semata. Ya, oleh karena itu, arti dari la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan mintakanlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini Allah memerintahkan untuk mengetahui, ya, la ilaha illallah dahulu, baru memerintahkan untuk beramal. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-yaqin, ya, al-munafi lisyak. Artinya hendaknya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia yakin akan kandungan kalimat tersebut tanpa adanya sedikit pun keraguan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Ya. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya. Jadi di sini kita patut menggarisbawahi, ya, mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak ragu-ragu, ya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallah bihima 'abdun ghairu syakin fihima fayuhjabu 'anil jannah." Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Tidaklah seorang hamba berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa atau dengan bersaksi atas hal tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun, kemudian dia terhalang dari surga. Ya, jadi siapa yang berkeyakinan dua kalimat syahadat tersebut tanpa ada keraguan, maka niscaya dia tidak akan terhalang dari sorga.